سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيد الفطر kembali fitrah setelah mali Ramadan. Ramadan artinya pembakaran. Apa saja yang dibakar? Dosa-dosa kita kepada Allah terlalu banyak, besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang disembunyikan, Allah bakar kalau kita sungguh-sungguh berpuasa karena Allah. Kemudian dosa antar kita, dosa kita dengan orang tua, dosa kita dengan suami, istri, kakak, adik, mertua, besan, subhanallah, dosa dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman kantor, dibakar. Makanya kita dimusolakan, dimasjidkan, ditarawehkan, dilaparkan, dihauskan bersama, diakrabkan dengan sahur bersama keluarga, iftar jam'i, buka puasa bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, dibersamakan agar kembali kita dekat, kembali akrab. Disitulah kita saring minal aidin wal faizin, saling minta maaf lahir dan batin. Allahu akbar walillahil hamd. Dibakar dosa antar kita, kembali bersih lagi. Kemudian yang ketiga, dibakar darah daging kita dari yang haram. Mungkin ada makanan yang tidak halal lalu jadi darah, jadi daging. Zakatul jasad kata Imam Ghazali. Makanya terjadi pembakaran darah daging, penyusutan berat badan, ada yang 5 kilo, 6 kilo. Itulah zakatul jasad, bersih darah daging kita, sehat tubuh kita. Kemudian yang terakhir, dibakar sifat-sifat buruk pada diri kita. Serakah dibakar, sombong dibakar, pemarah dibakar, bakhil dibakar. Semua sifat-sifat buruk, malas ibadah dibakar. Ini semua terjadi pembakaran yang efektif atas segala sifat buruk pada diri kita, diganti dengan sifat mulia, ikhlas, sabar, syukur, waro, juhud, senang ibadah, senang dengan keluarga, akrab dengan tetangga, dan seterusnya. Kita dibersamakan kembali oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa sungguh-sungguh karena Allah, maka di hari idnya dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ulat itu jijik, jorok, menggelikan, tapi dia berpuasa menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu terbang tinggi, menyenangkan. Aidul Fitri minal aidin wal faizin. Arifin banyak salah karena banyak bicara, mohon si Arifin ini dimaafkan lahir batin. Selamat hari lebaran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.